Mas Sandi, apa komentar Anda? Saya setuju sekali, kepastian pasokan listrik ini merupakan isu yang sangat krusial untuk dunia usaha. Terutama bagi teman-teman kita yang bergerak di sektor industri manufaktur maupun industri-industri yang banyak sekali menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Ini yang kita rasakan sekarang, bahwa dengan ketidakpastian pasokan listrik ini menambah daftar panjang dari ketidakpastian melakukan usaha di Indonesia. Kami prihatin, dan sebetulnya hal ini bukan tidak terprediksi, tapi sudah kita prediksi bahwa dengan problem yang dihadapi oleh naiknya harga minyak dan kurang tertatanya insentif dalam investasi di sektor listrik, kami sudah memprediksi tanpa adanya tindakan yang sangat-sangat urgent, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang untuk mengatasi masalah infrastruktur ini dan terutama listrik, pasca terjadi ketidakpastian tersediaannya pasokan listrik. Bagaimana dengan seringnya pemadaman yang dikeluhkan kalangan industri? Pemadaman itu ibaratnya kita yang lagi perlu pasokan energi diberhentikan energinya. Akhirnya pabrik terpaksa berhenti bekerja, kegiatan usaha berhenti, yang dijasa juga berhenti. Akhirnya kita menghentikan kegiatan kita. Pada ujung-ujungnya tingkat efisiensi kerja kita menurun, produktivitas kita juga akan menurun, akhirnya daya saing usaha kita juga akan menurun. Nah ini yang saya sedihkan. Kenapa hal-hal yang sudah mestinya kita bisa prediksi dari 18 bulan, 24 bulan yang lalu, kita tidak cepat mengambil tindakan nyata. Tanpa adanya kepastian dari pasokan listrik ini, nanti tidak pastian dalam usaha di Indonesia akan menjadi terus tanda tanya bagi para investor. Ini pasti ujung-ujungnya akan menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dan bagaimana dengan pelayanan PLN sendiri, Mas Andi? Iya, gini aja. Kalau kewajiban kita bayar yuran, tagihan PLN itu harus tepat waktu. Tapi kalau servis itu sangat tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan standar. Kalau kita tidak bayar, telat sedikit saja sudah diputus listriknya. Tapi kalau mereka tidak menyediakan listrik, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini karena sistemnya monopoli dan kita tidak memiliki pilihan lain. Mungkin ini bukan keinginan mereka melakukan kita semena-mena, tapi kita merasakan sendiri bahwa ya inilah keadaan dalam proses hubungan kita sama PLN itu yang kita rasakan. Kalau misalnya hubungan yang setara, kan pasti ada, kira-kira kalau ada pemadaman ini, kita diberikan ganti rugi, atau pasti kita diberikan suatu insentif agar kita tidak terus-terusan mengalami kerugian. Karena yang PLN tidak mengerti itu, mungkin setiap kali ada pemadaman, kerugian yang kita alami itu bisa beragam. Kadang-kadang bisa besar sekali di sektor industri tertentu. Dan ini mengakibatkan kinerja perseroan yang sekarang juga lagi sulit menghadapi beberapa tekanan naiknya harga. Baik Mas Sandi, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua HIPMI, Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.